السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني فينا عزكم الله، kita masuk pada hadis yang kelima dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, dan hadis ini juga termasuk hadis di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara yang baru, fi amrina, dalam urusan kami ini urusan din, ma laysa minhu, apa yang bukan daripadanya, fahuwa rad, maka dia tertolak. Demikian diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada padanya perintahku, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Demikian hadis yang dikatakan oleh Ibnu Rajab, hadal hadis kharrajahu fi sahihain min riwayat al-Qasim. Hadis ini dikeluarkan di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari riwayat Qasim bin Muhammad, dari bibinya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan lafaz-lafaz hadis ini berbeda-beda tetapi semakna. Ma'naha mutaqarib, makna-maknanya berdekatan. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Dengan lafaz, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusanku ini yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Di mana kedua lafaz ini mutaqarib, saling berdekatan makna, yakni tidak bertentangan dan tidak berlawanan, tetapi sama dan semakna. Wa fi ba'd al-fadhih, bahkan dalam beberapa lafaz lain disebutkan, man ahdatha fi dinina, barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara, fi dinina, dalam agama kami. Ini lebih menjelaskan lagi apa makna fi amrina, karena lafaz satu dengan lafaz yang lain saling menerangkan dan saling menjelaskan. Berarti yang dimaksud tertolak adalah perkara dalam masalah agama, atau di atas namakan agama tetapi tidak ada perintahku, kata Rasulullah SAW. Yani fi amrina, berarti man ahdasa, barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru Tetapi kalau masalahnya bukan masalah agama, masalah duniawiyah, penemuan-penemuan teknologi, jangan dimasukkan dalam hadis ini. Karena di sini disebutkan fi amrina, kata Nabi, dalam urusanku ini. Dalam lafaz lain dikatakan fi dinina, dalam agama kami ini. Yani dalam urusan syariat, dalam urusan agama, jangan berani menambah-nambah satu ajaran baru, satu perintah baru, satu ibadah baru, satu syariat baru. Wa hadzal hadits aslun adzim. Berarti hadis ini merupakan prinsip dasar yang sangat besar dari prinsip-prinsip Islam. Dan hadis ini kedudukannya sebagai barometer, mizan lil a'mal bi zahiriha, untuk mengukur amalan-amalan secara zahir. Jadi satu amalan diukur apakah dia benar atau tidak benar, tepat atau tidak tepat, itu dari dua sisi. Diukur secara zahirnya, yakni secara lahir, dan diukur pula secara batin, batinnya. Kalau lahirnya sudah tepat, batinnya pun harus benar. Kalau batinnya benar, zahirnya pun harus tepat. Apa ukurannya? Apa barometernya? Barometernya adalah hadis ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Dilihat amalannya, bentuknya seperti apa. Apakah ada perintah Rasul atau tidak ada perintah Rasul? Apakah ada ajarannya, ada sunnahnya, ada dalilnya atau tidak ada? Kalau ada diajarkan oleh Rasulullah dalam riwayat yang sahih, maka tepat. Ini mengukur baru zahirnya. Bagaimana mengukur batinnya? Mengukur batinnya ikhlas atau tidak ikhlas. Maka di sini dikatakan, dia adalah aslun azim yang merupakan mizanul lil a'mal, kal mizani lil a'mali fi zahiriha, untuk mengukur satu amalan secara lahirnya. Sedangkan hadis a'mal bin niyat adalah mizanul a'mal fi batiniha. Adapun untuk mengukur batin, maka diukur dengan hadis pertama dalam bab atau dalam kitab kita ini, yaitu hadis innamal a'malu bin niyat. Berarti batinnya diukur dengan niat. Innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan tergantung niatnya. Niatnya untuk siapa? Niatnya karena apa kamu beramal? Kalau sudah tepat niatnya karena Allah, ikhlas, mengharapkan ridha Allah, maka dia mendapatkan satu perkara. Masih ada perkara yang kedua yang harus diukur, yaitu zahirnya. Niatnya bagus, niatnya baik karena Allah SWT, mengharapkan ridha Allah. Baik. Praktiknya, zahirnya bagaimana? Apakah amalnya tepat dengan ajaran Nabi? Maka diukur dengan hadis ini. Man ahdatha bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Lihat, ada perintah Rasul atau tidak ada perintah Rasul. Kamu beribadah untuk Allah, ikhlas, tetapi dengan satu ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa radd, maka dia tertolak. Maka dia tidak diterima. Loh, tapi ini ikhlas, walaupun ikhlas, karena sesungguhnya syarat diterimanya amalan itu dua. Benar dari sisi lahirnya dan benar pula dari sisi batinnya. Benar dari sisi batin diukur dengan innamal a'malu binniyat. Benar dari sisi zahir, lahir, diukur dengan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Apakah ada perintah Rasul atau tidak ada? Kalau ada sunnahnya, ada ajarannya dari Rasulullah SAW, maka tepat. Kalau tidak, raddun, maka dia tertolak. Qala fa kama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawab. Sebagaimana setiap amalan yang ternyata tidak diniatkan karena Allah, maka tertolak, tidak diterima dari pelaku tersebut dan tidak mendapatkan thawab, tidak mendapatkan pahala karena niatnya bukan karena Allah. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullah. Demikian pula kalau satu amalan diamalkan dalam rangka ibadah, tetapi laisa alaihi amruna, tidak ada atasnya perintah Allah, tidak ada perintah Rasulullah padanya, fa huwa mardudun ala amilihi, maka dia tertolak, dikembalikan pada pelakunya dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Wa kullu man ahdatha fi ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wa rasuluhu falaysa min ad-din fi syai'. Maka apa yang diada-adakan di dalam agama ini, ditambah-tambahkan dalam din, apa yang Allah tidak izinkan dan Rasulullah tidak azar, tidak ajarkan, falaisa minad dini fi syai', maka perkara yang baru itu bukan dari agama sedikit pun. Laisa minad din, sebagaimana athar dari para sahabat dan tabi'in, seperti ucapan Ibnu Jubair, ma la ya'riful badriyuna laisa minad din, apa yang tidak dikenal oleh ahlu badr laisa minad din, apa yang tidak dikenal oleh para sahabat itu bukan dari agama. Yani kalau mengada-adakan ajaran baru yang para sahabat tidak pernah kenal, maka itu laisa minad din, bukan dari agama. Itu berarti ahdats, perkara baru, perkara yang diada-adakan, yang laisa alaihi amrullah wa laisa alaihi amru rasul, tidak ada padanya perintah Allah, tidak ada padanya perintah Rasul. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dan akan datang nanti hadis dari Irbad bin Sariyah yang menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah menyatakan dalam wasiatnya, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah. Yani Rasulullah SAW menyatakan dalam wasiatnya, barang siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan berbagai macam perselisihan, berbagai macam pertikaian, fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana disepakati secara ijma' oleh para ulama. Al-Mahdiin, yang mendapatkan hidayah, addu 'alayha bin nawajid, dan gigitlah dengan geraham kalian, suruh dipegang sunnah ini kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Dan kemudian Nabi memperingatkan bahaya perkara-perkara muhdats, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Ini sama dengan apa yang dibahas dalam hadis tadi, man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fa huwa radd, barang siapa yang mengada-adakan perkara muhdats, perkara baru dalam agama ini dan tidak ada perintahku, maka dia merdud, maka dia tertolak. Karena perkara itu perkara yang tertolak, perkara yang jelek, maka Rasulullah memperingatkan iyyakum iyyakum, hati-hati kalian dari perkara yang muhdats ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru dibikin-bikin dan diatasnamakan agama, maka itu adalah perkara yang jelek, perkara yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi pun setiap berkhutbah membacakan muqaddimah dan khutbatul hajah. Dan di antaranya ucapan dalam khutbahnya selalu diulang kalimat inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha, selalu diulang-ulang kalimat ini bahwa asdaqul hadith, sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah, sebenar-benar ucapan adalah ucapan dari Allah, yaitu Al-Qur'an kitabullah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang muhdats. Berarti tiga hadis ini semuanya memperingatkan dari bahaya perkara muhdats. Yang hadis yang sedang kita bahas dalam bab ini menyatakan bahwa perkara muhdats adalah radd, tertolak, enggak ada nilainya, enggak ada pahalanya, bahkan terancam dosa. Di dalam hadis Irbad bin Sariyah dikatakan dengan kalimat yang mengerikan, syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Atau dengan peringatan iyyakum, hati-hati kalian dari perkara muhdats. Dan dalam khutbah Rasulullah selalu mengulang-ulang kalimat syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Kenapa kok dikatakan sejelek-jelek perkara? Apakah lebih jelek dari perkara maksiat? Lebih jelek dari zina lebih jelek daripada khamr. Ikhwan ibn a'azakumullah, masalahnya adalah karena perkara muhdats itu di atas namakan agama, berarti dia yaquluna 'ala Allahi bila ilmin, berarti mereka mengatasnamakan Allah, berbicara dengan memakai nama Allah tanpa ilmu, tanpa dalil hujjah dari Quran dan Sunnah. Berarti di sini dia betul-betul berdusta atas nama Allah dan sekaligus menambah-nambahkan dalam agama ini dan menganggap agama belum sempurna. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan oleh Ibn Rajab, sanu akhir al-kalam al-muhdatsat ila dzikri hadits Irbadish al-musyar ilaih. Kita akan bahas perkara-perkara muhdats ini, yakni bagaimana pembahasannya lebih luas nanti ketika membahas hadis Irbad ibn Syariah, ketika Rasulullah menyatakan iyyakum muhdatsatil umur pada hadisnya insyaallah. Wa natakallam hahuna. Sedangkan di sini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang laisa 'alaihi amru syari', amalan-amalan yang tidak ada padanya perintah dari perintah syariat dan bagaimana ditolaknya, yakni secara fikih. Maknanya ditolak itu apa? Fahuwa raddun, apakah ditolak itu tidak sah? Atau ditolak itu sah tapi enggak dapat pahala? Atau ditolak itu adalah diancam dengan dosa? Fahadhal hadithi yadullu bimantuqihi ala anna kulla amalin laysa alaihi amru syari' fahuwa mardud. Hadis ini menunjukkan secara teksnya bahwasanya setiap amalan yang tidak ada perintah dari syariat, maka dia dalam keadaan tertolak. Yadullu bimafhumihi. Sedangkan secara konteksnya, secara mafhumnya, bahwasanya anna kulla amalin alaihi amruhu fahuwa ghairu mardud, berarti pemahamannya kalau amalan tadi ada perintah Allah, ada perintah Rasul, maka dia tidak tertolak. Dengan kata lain, diterima. Ini teks yang mengatakan perkara yang tidak ada perintah dari Allah maka tertolak. Berarti mafhumnya adalah kalau ada, diterima, kan begitu. Sekarang kalau satu amalan tercampur di dalamnya perintah dan yang tidak diperintahkan, bagaimana? Mardud atau makbul? Seorang beribadah, sholat apakah puasa? Kemudian dia mengamalkan dalam sholat tadi, dalam puasa tadi, sesuatu yang disyariatkan, rukuk, sujud, berdiri, doa-doanya, ditambah juga dengan yang bid'ah-bid'ah di dalamnya. Maka yang mardud sholatnya, atau perbuatannya tadi, yang muhdats tadi, ini yang akan dibahas di dalam bab ini, ya, di dalam hadis ini. Qala Ibn Rajab rahimahullah, Ibn Rajab menyatakan rahimahullahu ta'ala, bahwa kalimat man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fal ma'na idhan anna man kana amaluhu kharijan ani syari'. Maknanya berarti, setiap satu amalan yang di luar perintah syariat, laisa mutaqayyidan bisyari', yang tidak terkait dengan syariat sama sekali, atau dalam artian tidak ada ikatan-ikatan perintah atau aturan dari syariat, maka dia tertolak. Sedangkan ucapan Rasulullah laisa 'alaihi amruna, tidak ada perintah kami, ini isyarat ila anna a'malal 'amilin kulluhum yanbaghi an takuna tahta ahkami syari'ah. Kalimat laisa 'alaihi amruna memberikan faedah kepada kita bahwasanya setiap amalan orang-orang yang beramal semestinya, seharusnya di bawah hukum-hukum syariat, di bawah aturan-aturan hukum dari Allah dan Rasulnya. Ini setiap amalan harus ada dalilnya, ada perintahnya. Wa takunu ahkamu syari'ah hakima 'alaiha bi amriha. Berarti semua hukum-hukum syariat harus menjadi hakim yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Ini beramal, orang kedua beramal, orang ketiga beramal, orang keempat beramal. Dan amalan mereka berbeda-beda. Mana yang benar, mana yang salah. Padahal semuanya meniatkan untuk Allah, meniatkan sebagai ibadah. Mana yang benar, mana yang salah. Maka hakimnya yang memutuskan mana yang benar, mana yang salah adalah syariat. Hukum-hukum dalam Quran dan Sunnah. Ini ayatnya bilang begini, hadisnya bilang begini. Orang pertama, amalanmu berdasarkan hadis apa? Berdasarkan ayat apa? Orang kedua ditanya juga demikian, yang ketiga ditanya juga demikian. Maka yang memiliki perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itulah yang benar, yang makbul. Yang tiada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia tertolak. Merdudun ala sahibiha. Qala, faman kana amaluhu jariyan tahta ahkami syar'i. Barang siapa yang amalnya dalam keadaan berjalan sesuai dengan hukum-hukum syariat, sesuai dengan perintah-perintah syariat, muwafiqan laha, cocok, persis seperti yang diperintahkan, bahwa makbul, maka amalannya diterima oleh Allah, diterima dan diberi pahala yang berlipat-lipat. Wa man kana kharijan an dzalik, sedangkan yang di luar itu, di luar hukum-hukum syariat, tidak diperintahkan, tidak dianjurkan, maka dia dalam keadaan merdu, dalam keadaan tertolak. Maka dimulai pembahasan oleh Ibnu Rajab bahwa amalan-amalan manusia itu memiliki satu kaidah, bahwa kalau amalan itu adalah ibadah, dalam rangka ibadah atau di atas namakan agama, maka hukumnya tidak boleh kecuali kalau ada dalil. Tidak boleh kamu beribadah kecuali kalau ada dalil. Berbeda dengan perkara dunia, silakan kamu beramal dengan amalan-amalan urusan dunia, silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silakan ya. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah ciptakan untuk kalian seluruh apa yang di muka bumi untuk kalian. Berarti kalau urusannya urusan dunia seperti itu, silakan, silakan, kecuali yang dilarang. Tetapi ibadah, amalan yang dilakukan dalam rangka zikir, ibadah, salat, dalam rangka tunduk pada Allah, dalam rangka ibadah, maka harus ada aturan-aturan syariat dari kitab dan sunnah. Sedangkan amalan yang dalam rangka ibadah, ini bisa kisman, bisa ibadat, bisa muamalat. Ada ibadat yang mahdhah maksudnya, ada pula muamalah yang termasuk dalam ibadah ammah. Sebab kalau ibadat khasah, ibadah mahdhah, itu seperti sholat, puasa, haji, itu mahab, murni hanya ibadah. Tetapi kalau sesuatu, aturan-aturan dagang, itu kan syariat. Berarti ketika kita mengikuti syariat itu, kita dalam keadaan beribadah pada Allah dengan benar. Tetapi urusannya tidak mahab ibadah, ada urusan muamalah dengan orang dan orang lain. Ada hubungan hablum minannas di sana, maka disebut dengan muamalat. Baik, kita bahas satu dulu. Yaitu ibadah yang mahdhah. Fa amal ibadah fa ma kana minha kharijan an hukmillah wa rasulihi bil kulliyah fa huwa mardudun ala amilihi. Maka ibadah kalau dalam keadaan dia di luar perintah Allah, tidak ada perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bil kulliyah, secara keseluruhan, bahwa merdud, maka dia tertolak, ibadah tersebut tertolak, tidak diterima dari si pelaku, dan pelakunya bahkan terancam dengan ancaman berat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang berhak membuat syariat untuk mereka dalam masalah agama yang Allah tidak pernah izinkan? Di sini khonifidin a'azakumullah, sampai terancam dengan ancaman kesyirikan. Kesyirikan apa? Kesyirikan yaitu memberikan hakut tashri', hak pembuatan syariat kepada selain Allah. Syariat ini milik Allah, agama ini milik Allah, maka yang namanya din harus dari Allah atau dari utusannya. Dari Allah atau dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini din, ini agama, milik Allah semata. Tetapi kalau ada orang yang membuat ajaran baru, membuat cara ibadah baru, dan kemudian mengatakan bahwa ini syariat, berarti dia membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan. Allah tidak pernah mengutus dia sebagai Rasul. Allah tidak pernah mengangkat dia sebagai nabi yang mengajarkan syariat. Kok tiba-tiba mengajarkan syariat baru? Hak apa yang dia pakai? Dia tidak memiliki hak sama sekali. Maka Allah katakan, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah, tandingan-tandingan bagi Allah yang juga membuat syariat seperti Allah? Allah tidak pernah memberikan izin, Allah tidak pernah memberikan hak bagi siapapun untuk membuat syariat baru. Maka ibadah itu selain tertolak, dia terancam. Terancam dia mengambil atau menyaingi Allah, yaitu membuat syariat. Itu hak Allah. Hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Faman taqarraba ila Allah bi'amal lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu qurbatan ila Allah fa'amaluhu batil mardud alaih. Maka barang siapa yang taqarrub, mengadakan pendekatan diri kepada Allah dengan satu ibadah tertentu, sedangkan ibadah itu tidak pernah Allah jadikan sebagai ibadah, dan tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkannya sebagai ibadah, dan tidak pernah Allah dan Rasulnya menjadikan perbuatan itu sebagai qurbah, sebagai pendekatan diri kepada Allah, sebagai taqarrub. Fa'amaluhu batil, maka amalannya batil, amalannya tertolak. Mardudun alaih, dikembalikan dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ada orang yang tiba-tiba menyiksa dirinya, kemudian mengatakan ini ibadah, maka orang ini membuat syariat baru yang Allah tidak pernah izinkan. Berarti dia menyaingi Allah membuat syariat. Syariat apa yang dia memukul-mukul dirinya di bulan Muharram ini dengan pisau, dengan pedang, dengan senjata tajam sehingga berdarah-darah dan menyatakan ini adalah ibadah kepada Allah. Malam ya dan bila Allah tidak pernah mengizinkan, Allah tidak pernah mensyariatkan, Nabi tidak pernah mengajarkan. Oh bukan, ini adalah dalam rangka kita ikut sedih dan ikut merasakan derita Imam Ali radhiyallahu anhu, katanya. Kata Syiah Fathullah. Baik, apakah kita tidak ikut merasakan deritanya para sahabat-sahabat yang lain yang terbunuh dalam perang, dalam jihad, yang dibantai oleh kaum musyrikin dalam setiap peperangan? Para sahabat tidak pernah mengadakan bela sungkawa dengan cara yang seperti itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, fa'amaluhu mardud, maka amalannya tertolak. Dan terancam mereka. Am lahum syuraka'u syara'u lahum. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu lain? Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang membuat syariat untuk mereka? Wa huwa syabihun bihalil ladzina kanat salatuhum 'indal baiti muka'an wa tasdiyah. Berarti mirip mereka, orang-orang yang mengada-adakan ajaran baru dalam ibadah ini, mirip dengan kaum musyrikin dan ibadah mereka di sekitar Ka'bah. Halal ladzina kanat salatuhum 'indal bait, yaitu salatnya mereka di sisi Ka'bah kaum musyrikin dengan muka'an wa tasdiyah, dengan bertepuk-tepuk tangan, dengan bersiul-siul. Allah katakan, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah kecuali muka'an wa tasdiyah, kecuali bertepuk tangan dan bersiul-siul. Maka Allah Subhanahu wa taala mencerca cara ibadah mereka. Walaupun mereka mengaku-mengaku mengikut Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi ibadah yang mereka lakukan adalah bukan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Maka salat mereka di sisi Ka'bah tidak diterima karena isinya hanya muka'an wa tasdiyah. Ibadah mereka hanya bertepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul. Wa hadza kaman taqarraba ila Allah ta'ala bi sima'il malahi aw bil raqsi aw bi kashfi taqarrub biha bil kulliyah. Dan ini mirip pula dengan orang yang bertaqarrub, beribadah kepada Allah dengan mendengarkan alat-alat musik lagun, aw bil raqsi, atau dengan menari-nari, aw bi kashfi ar-ra'si bi ghairi al-ihram, atau dengan membuka kepala ketika ihram dalam keadaan wa ma asbaha dzalik aw fi ghairi ihram, ketika bukan ihram, dan sejenisnya. Sima'il malahi adalah seperti ibadahnya kaum sufi. Mereka bangun atau mereka tidak tidur tengah malam, kemudian mereka mengadakan satu acara, acara renungan, kemudian dibacakan syair-syair dengan syahdu, diiringi dengan musik-musik, dan kemudian mereka menangis bersama-sama. Maka ini ibadah yang mereka lakukan. Maka ditanya, apakah ada amrullah, apakah ada perintah dari Allah, atau amr minar rasul, perintah dari rasul, ibadah kepada Allah dengan sima'al manahi, ibadah kepada Allah dengan mendengarkan perkara-perkara yang lahu, yang lahun. Kalau tidak ada perintahnya dari Allah dan rasulnya, bahkan yang ada sebaliknya, wa minan nasi man yattakhidhu wa minan nasi man yashtari lahu alhadid liyudilla an sabilillah, di antara manusia ada yang membeli dengan harta dunia lahu alhadid, ucapan-ucapan kosong lahu alhadid, dan nyanyian-nyanyian dan musik untuk menyesatkan dari jalan Allah. Dan Rasulullah justru menyatakan tentang harumnya musik dalam riwayat Bukhari yang menyatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, sungguh akan muncul dari umatku ini yang berani-berani di akhir zaman nanti menghalalkan khamr, zina, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik, ma'azif. Artinya empat perkara ini haram. Ternyata mereka jadikan mendengarkan musik sebagai ibadah. Maka fahuwa raddun, di samping tertolak ibadahnya, juga terancam. Dengan ancaman apa? Dengan ancaman dia membuat syariat seperti Allah membuat syariat. Ini berarti menyaingi Allah dan menganggap ada selain Allah yang berhak untuk membuat syariat baru. Demikian pula orang-orang yang menari-nari dalam rangka ibadah, seperti kaum jahiliyah, seperti mereka Bani Daus yang mereka menggoyang-goyangkan alyatahum inda dzil khulafah, ketika mereka menggoyang-goyangkan pantat mereka di depan berhala dzil khulafah, mereka menganggap itu ibadah, dan mereka menganggap ibadah kepada Allah. Dzil khulafah itu perantara katanya kepada Allah. Mereka dengan menari-nari menggoyang-goyangkan pantat mereka di hadapan berhala khulafah atau dzil khulafah, maka dikatakan fahuwa raddun, dan dia terancam. Mereka berani-berani membuat syariat seperti Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian pula orang yang beribadah kepada Allah taqarrub dengan cara berjemur diri, membuka kepalanya di tengah terik panas matahari, tapi bukan karena ihram. Kalau karena ihram, syariat. Orang yang ihram untuk umrah atau untuk haji, maka tidak boleh baginya untuk menutup kepalanya dengan pecinya atau dengan imamahnya atau dengan sesuatu di kepalanya, tidak boleh. Tetapi ini bukan ihram untuk haji, bukan ihram untuk umrah, dan dia menyiksa dirinya berdiri di tengah terik panas matahari di tempat, di negeri yang sangat panas, yaitu di Jaziratul Arab, dan dia merasa betul-betul berat dan dahsyat, tapi dia sabar, ini ibadah kepada Allah katanya. Siapa yang memerintahkan kamu untuk menyiksa diri? Siapa yang memerintahkan kamu untuk menyiksa dirimu dan kemudian diatasnamakan ibadah kepada Allah? Siapa yang memerintahkan? Tidak dalam Quran, tidak dalam sunnah, tidak ada perintahnya. Maka itu pun raddun, tertolak dan terancam. Qala dzalika minal muhdatsat, yang seperti itu semuanya adalah perkara-perkara muhdats, allati lam yashra' Allah Subhanahu wa taala lam yusyarri' wa rasuluhu, dan juga rasulnya tidak pernah mensyariatkan at-taqarrub biha bil kulliyah. Enggak pernah mengajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara seperti itu. Wa laisa ma kana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbah fi ghairiha mutlaqan. Dan perlu ada catatan bahwasanya tidak mesti kalau sesuatu itu merupakan ibadah dalam satu ibadah tertentu, belum tentu di dalam tempat lain itu ibadah. Ini perlu catatan penting. Tawaf misalnya, tawaf di Ka'bah ibadah, tetapi tawaf di tempat lain bukan ibadah. Tawaf di kuburan, tawaf di tempat-tempat keramat, atau tawaf mengelilingi tiang bendera, atau tawaf mengelilingi apapun untuk menghormatinya, maka itu tidak bisa dikatakan ibadah. Kalau dia mengatakan ini ibadah, maka dia membuat syariat baru. Amlahum syurakau syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat selain Allah? Tuhan mana yang mengajarkan tawaf di kuburan? Kalau Tuhan kami Allah mengajarkan tawaf di Ka'bah, tidak di tempat lain. Berarti kaidahnya apa? Belum tentu satu ibadah di tempat tertentu yang diajarkan di satu tempat dalam rangka atau di dalam waktu tertentu, belum tentu di tempat lain, di waktu lain, di negeri lain menjadi ibadah. Maka ikhwan ibnina azakumullah, Nabi SAW pernah melihat seorang yang berdiri. Berdiri ketika sholat, ibadah. Berdiri di Arafah, ketika wukuf di Arafah, itu juga ibadah. Memang disunnahkan ketika wukuf di Arafah, berdoa sambil berdiri. Jadi ketika sholat, qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah. Dengan qanitin, dengan khusyuk. Perintah itu bukan perintah? Perintah. Berarti ada amrullah. Apa yang dimaksud? Jelas dalam semua tafsir bahwa itu salat. Qumu lillahi qanitin adalah beribadahlah kamu dengan berdiri, yakni salat. Qanit dengan khusyuk. Demikian pula rukuk dan sujud. Farka'u ma'raqi'in. Atau warka'u wasjudu. Wasjudu lillahi wa'budu. Banyak perintah-perintah sujud, perintah-perintah rukuk. Dalam salat tertentu. Maka apakah berdiri di tempat lain pada sholat Jumat bukan sholatnya, khutbahnya? Dia berdiri terus mendengarkan khutbah sambil berdiri, ibadah atau bukan ibadah? Ikhwan ibnina azakumullah, pernah di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang berdiri di tengah terik panas matahari, dan dalam riwayat lain itu pada waktu sholat Jumat Rasulullah berkhutbah, dia berdiri dalam keadaan tengah terik panas matahari, tidak menutup kepalanya. Faqila, dikatakan kenapa dia? Dijawab, innahu nadhara an yaquma wa la yaq'ud wa la yastadhil wa an yasum. Dia bernazar, bernazar untuk Allah untuk terus berdiri dan tidak duduk, dan tidak mau bernaung, bernaung dari matahari, tidak mau dia bernaung dengan apapun dari terik matahari. Wa an yasum, dan akan terus berpuasa. Fa amara Nabi SAW, bukan terus berpuasa, artinya berpuasa begitu saja. Maka Nabi memerintahkan untuk duduk, membatalkan nazarnya, dan memerintahkan untuk istadhil, bernaung dari terik panas matahari, dan untuk meneruskan puasanya. Puasa ibadah, tapi kalau berdiri terus menerus tidak ada perintahnya. Atau untuk berjemur diri di tengah terik panas matahari dan tidak bernaung, tidak ada perintah Allah padanya. Falam yaj'al qiyamahu wa buruzuhu lisyamsi qurbatan. Nabi tidak menganggap berdirinya dia dan berjemurnya dia di matahari tidak dianggap sebagai taqarrub kepada Allah. Batalkan. Wa yufi binadarihima. Dan tidak boleh pula untuk memenuhi nazar. Kalau nazarnya itu berdiri terus-menerus atau berjemur diri. Wa qad rawa anna dhalika kana fi yaumi jum'ah, dan diriwayatkan pula bahwa kejadian itu adalah pada hari Jumat ketika mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi dalam keadaan di mimbar. Fa nadhara an yaquma wa la yaq'ud wa la yastadhil, maka orang tadi bernazar untuk terus berdiri walaupun mendengarkan khutbah, tetap sambil berdiri, dan tidak mau bernaung dari mana panas matahari, dan dalam keadaan dia terus berpuasa atau dalam keadaan berpuasa. Madaman Nabi SAW yaktub, selama Nabi berkhutbah. I'zaman listima'i khutbatin Nabi, dan itu dalam rangka mengagungkan khutbahnya Nabi. Berarti niatnya bagus atau enggak bagus? Niatnya baik. Niatnya memuliakan khutbah Rasulullah. Saya tidak akan duduk, apalagi tidur. Saya tidak akan duduk. Saya akan berdiri terus dan akan terus di tengah terik matahari dan tidak akan bernaung. Dalam rangka mendengarkan khutbah dan memuliakan khutbah Rasul. Tapi toh oleh Nabi tetap disalahkan. Walaupun niatnya baik. Kenapa? Karena laisa alaihi amruna. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa radd. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana hadis tadi disebutkan kisah ini dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Iman wa Nudur. Ini membuktikan dengan dalil yang sangat jelas bahwa bid'ah itu tetap tertolak, bahwa perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah adalah merdud, walaupun dalam rangka memuliakan khutbah Rasulullah SAW. Karena orang tadi berdiri dan berjemur diri dalam rangka memuliakan khutbah Nabi, tetap oleh Nabi dilarang. Disuruh untuk duduk dan disuruh untuk bernaung. Jangan buruz ala syams. Buruz ala syams artinya berjemur diri di matahari. Ikhwan ibn a'azakumullah, lain perkara kalau dia tidak sengaja masuk sudah penuh, di luar panas, dia sabar di tengah terik panas matahari dalam rangka mendengarkan khutbah, insya Allah kesabarannya dapat pahala. Karena itu bukan sesuatu yang disengaja, tetapi kalau sengaja berjemur diri dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu adalah mengada-adakan perkara baru. Walam yaj'alin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qurbatan tufi binadrih. Atau tuwaffa binadrih. Bahwasanya Nabi tidak menjadikan taqarrub tadi sebagai perkara yang qurbah. Perbuatan tadi tidak dianggap sebagai ibadah. Dan tidak dianggap sebagai perkara yang harus ditepati walaupun nazar. Tidak boleh nazar dengan sesuatu yang maksiat atau sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bernazar itu misalnya mau bersedekah, aku kalau berhasil aku akan bersedekah, itu boleh. Atau aku akan salat malam, atau aku akan ini atau akan itu. Tetapi kalau bernazar dengan sesuatu yang seperti ini dalam rangka ibadah, tetapi dengan sesuatu yang tidak diperintahkan, fahuwa merdudun, maka dia tertolak. Nabi tidak menjadikannya sebagai ibadah. Ma'anna al-qiyam ibadatun fi wa mawadhi' ukhra atau fi mawadhi' akhar. Sedangkan qiyam, berdiri, itu menjadi ibadah di tempat-tempat lain. Tapi di tempat tadi tidak boleh oleh Nabi. Duduk ketika mendengarkan khutbah. Di tempat lain berdiri itu ibadah. Kapan berdiri jadi ibadah? As-salati, ketika salat itu diperintahkan untuk berdiri. Qumu lillahi qanitin. Ketika azan disunnahkan, diperintahkan untuk berdiri. Jangan azan sambil duduk. Berdiri. Wa du'a bi Arafah, doa di Arafah disunnahkan juga berdiri. Ini adalah perintah-perintah untuk berdiri di tempat-tempat tertentu. Tetapi ketika khutbah lain, tidak boleh berdiri. Berarti namanya ibadah harus dengan aturan sunnah Rasulullah. Harus dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wal buruz lishamsi qurbatun lil muhrim. Juga dalam keadaan dia membuka kepalanya sehingga kepalanya terjemur matahari, ini juga adalah satu yang diperintahkan ketika ihram. Tapi di luar ihram tidak diperintahkan. Bahkan itu pun muqayyad, terkait dengan syarat tertentu, yang tidak boleh menutupi dengan sesuatu yang melekat di kepalanya, apakah pecinya atau imamahnya, sesuatunya. Kalau yang tidak melekat di kepalanya, seperti dia masuk ke Masjidil Haram, kan tertutup dari matahari, tidak apa-apa. Atau memakai payung, tidak apa-apa. Atau naik kendaraan, naik mobil, dalam karena ada atapnya, tidak mengapa. Tidak perlu berlebih-lebihan sampai mobilnya dibuka kapnya, dan tidak mau dia masuk ke Masjidil Haram, maunya di luar saja biar kena matahari. Tidak demikian. Tetapi hadisnya hanya menyatakan jangan memakai kolansua, jangan memakai imamah, jangan memakai menutup kepala. Ini khani ibn a'azakumullah, di satu tempat disyariatkan. Tapi di tempat lain, tidak disyariatkan. Di waktu lain, tidak disyariatkan. Qala wa innama fadalla ala annahu laisa kullu ma kana qurbatan fi mawatin yakunu qurbatan fi kullil mawatin. Ini menunjukkan satu kaidah penting yang perlu kita catat, bahwasanya laisa kullu ma kana qurbatan, tidak setiap apa yang merupakan taqarrub di satu tempat dia menjadi taqarrub pula di tempat lain. Tidak mesti kalau di sini disyariatkan, di tempat lain belum tentu disyariatkan. Seperti yang kita contohkan tadi, berdiri dalam salat disyariatkan, berdiri ketika khutbah atau bukan ketika khutbah, ketika mendengarkan khutbah tidak disyariatkan. Demikian pula tawaf mengelilingi Ka'bah disyariatkan, tawaf di tempat lain tidak disyariatkan. Sa'i baina Safa wal Marwah disyariatkan, tapi sa'i di antara dua tempat keramat tidak disyariatkan. Maka qul inna a'udzukumullah, belum tentu satu ibadah yang disyariatkan di tempat tertentu dalam keadaan tertentu belum tentu di tempat lain dalam keadaan lain juga disyariatkan. Wa innama yuttaba' fi dzalika kullu ma waradat bihi syari'ah, tetapi yang diikuti adalah semua yang disyariatkan atau yang diriwayatkan dalam syariat di tempat-tempatnya yang digariskan, di tempat-tempat yang memang ditentukan dalam syariat, di waktu-waktu yang disyariatkan pula. Apa maknanya di waktu-waktu yang disyariatkan pula? Apa contohnya? Sesuatu yang ibadah di waktu lain tidak ibadah. Haji. Haji, kalau waktunya di bulan lain tidak boleh. Daripada kita berdesak-desakan sekian juta orang, kita hajinya nanti aja. Di bulan apa? Kayak di bulan Syawal, atau di bulan Dzulqa'dah. Kita haji, paling kita cuma berdua yang haji. Di Arafah cuma berdua, di Mina cuma berdua. Kan enak enggak desak-desakan. Apakah bisa dikatakan demikian atau bisa diterima? Bahwa merdu, dia tertolak. Kenapa tertolak? Ahdatha fi amrihi. Dia telah mengada-adakan dalam amr Rasul, dalam agama ini. Ma laysa minhu, apa yang bukan dari beliau alaihi salatu wassalam. Bahwa rad, maka dia tertolak. Kalau dia mengatakan ada kok perintahnya haji? Iya, ada perintahnya di waktu tertentu. Di tanggal tertentu diajarkan. Maka kalau ibn a'azakumullah, usulan dari orang-orang liberal itu adalah usulan gila. Supaya jangan bersaksakan dan selalu datang korban setiap tahun katanya. Lebih baik hajinya digilirkan tiap bulan. La haula wala quwata illa billah. Itu bodoh, jahil. Tapi karena jahil berbicara, akhirnya rusaklah agama. Demikian ya qulibina a'azakumullah. Berarti yang namanya ibadah dalam satu tempat tertentu belum tentu di tempat lain ibadah. Bentuk tertentu dalam satu ibadah belum tentu bentuk tertentu itu merupakan ibadah pula di tempat lain. Dan di tanggal tertentu disyariatkan satu syariat, belum tentu di tanggal lain ditentukan syariat yang seperti itu atau dianggap sebagai ibadah. Maka berarti harus mengikuti syariat bentuknya, harus mengikuti syariat tanggalnya, bulannya, harus mengikuti syariat tempatnya pula. Kalau di Arafah ya di Arafah, kalau di Ka'bah tawafnya ya di Ka'bah, kalau waktunya dikatakan bulan Dzulhijjah ya bulan Dzulhijjah, dan bentuknya pun harus seperti itu. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah, makna yang luas dari ucapan Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd, atau man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd, barang siapa yang mengadakan satu perkara dalam din yang tidak ada perintahku maka dia tertolak. Maka mafhumnya adalah setiap ibadah harus ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Allahu taala alam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.